Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-274. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-275 dan 276. قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yakuluna riba, orang-orang yang memakan harta riba, la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu syautanu minal mas. Mereka tidak dapat berdiri ketika bangkit dari kubur mereka di hari kiamat nanti. Mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Lantaran almas, penyakit kegilaan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Yang demikian itu, itu mereka bangkit dari kubur dalam keadaan bingung, kacau, mabuk, seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Mereka seperti itu karena mereka berpendapat innamal bai'u mislur riba. Karena mereka berpendapat atau berkata bahwa jual beli itu seperti riba. Sehingga mereka menghalalkan riba karena dianggapnya seperti jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih maka barang siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabbnya, yaitu nasihat atau bimbingan tentang larangan riba, fantaha, kemudian dia berhenti dari perbuatan riba, falahu masalaf, maka bagi dia harta yang telah dia dapatkan dahulu, harta riba yang dahulu sebelum turun larangan, milik dia, gak perlu dikembalikan. Wa amruhu ilallah, dan urusannya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang bertaubat dari perbuatan riba. Setelah tahu itu dilarang, dia berhenti. Wa man ada faulaika ashabun nar, dan barang siapa yang mengulanginya, telah datang kepadanya larangan, dalil tentang larangan riba, ya, tetapi dia masih melakukan riba, ya, maka faulaika ashabun nar, mereka itu ashabun nar, penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah subhanahu wa ta'ala menghanguskan riba, melenyapkan riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah menyuburkan harta sadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak menyukai orang yang terus berada dalam kekufuran dan terus berada dalam perbuatan dosa. Dua ayat di atas, ya, menunjukkan tentang haramnya riba. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, sebenarnya beliau langsung membahas 7 ayat, ya, dari ayat yang ke 275 sampai 281. Nah, ayat-ayat tentang haramnya riba. Nah, namun karena panjangnya penjelasan beliau, ya, kita baca naam satu atau dua ayat saja. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, menjelaskan ayat di atas, ya, yaitu ayat yang ke 275. Kata beliau, "Lamma dzakara Allahu halatal munfiqina wa ma lahum minallah minal khairati wa ma yukaffaru anhum minadz dzunub wal khati'at" ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, tentang keadaan orang-orang yang bersedekah, dan apa yang mereka dapatkan berupa kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal, dan juga berupa keutamaan dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala membahas ayat ini, ayat tentang sedekah, di ayat-ayat sebelumnya kan tentang sedekah, yang dimana naam dalam ayat-ayat tersebut disebutkan keutamaan-keutamaan sedekah, ya, kebaikan yang sangat banyak yang didapatkan oleh orang-orang yang bersedekah, berinfak, ya, demikian pula keutamaan dihapuskannya dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, ya. Ketika Allah telah menyebutkan keadaan orang-orang yang berinfak, dan menyebutkan tentang keutamaan dan kebaikan yang mereka dapatkan serta digugurkannya dosa-dosa mereka karena infak yang mereka lakukan, maka dzakara dzalimina ahlar riba wal muamalatil khabithah. Maka kemudian Allah dalam ayat-ayat ini yang akan kita bahas, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang zalim, yaitu ahlur riba, orang-orang yang suka memakan riba, dan orang-orang yang suka bermuamalah dengan muamalah yang jelek, muamalah yang haram. Wa akhbaro annahum yujazuna bihasabi a'malihim. Dan Allah mengkhabarkan bahwasannya mereka ahlur riba, ahli riba dan ahli muamalah yang jelek, tukang riba dan tukang muamalah yang jelek, Allah kabarkan bahwasannya mereka akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Fakama kanu fid dunya fi talabil makasibil khabithati kal majanin uqibu fil barzakh wal qiyamah annahum la yaqumuna min kuburihim ila yaumi ba'sihim wa nushurihim illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sebagaimana mereka ketika di dunia itu, ketika mereka mencari usaha dengan cara yang buruk, dengan cara yang jelek, yaitu dengan cara riba, mencari penghasilan dengan cara riba dan muamalah-muamalah yang buruk, kalma janin, seperti halnya orang-orang yang gila, segala macam cara dilakukan. Maka sebagaimana mereka di dunia ini seperti orang gila, ketika mencari keuntungan, mencari penghasilan, sampai menghalalkan riba, uqibu fil barzakh, maka mereka dihukum di alam barzakh wal qiyamah dan juga di hari kiamat nanti, annahum la yaqumuna min kuburihim, bahwasannya mereka tidak dapat berdiri dari kubur mereka, ila yaumi ba'tsihim wa nusyurihim, untuk dibangkitkan dan dikumpulkan, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan, minal mas, ay minal junun wasor, itu karena penyakit gila, itu berdirinya nah kayak orang mabuk. Wadzalika uqubatun, dan yang demikian itu adalah sebagai hukuman bagi dia. Wa khizyun, dan sebagai kehinaan. Wa fadhihatun lahum, dan sebagai celaan bagi mereka. Wa jazaa'un lahum 'ala murabatihim wa mujaharatihim, dan sebagai balasan bagi mereka atas perbuatan riba yang mereka lakukan dan atas terang-terangannya mereka, biqaulihim, dengan ucapan mereka, innamal bai'u mislu riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Jadi mereka terang-terangan menganggap jual beli seperti riba, riba seperti jual beli. Terang-terangan menghalalkan riba. Maka sebagaimana mereka di dunia ini ketika mencari penghasilan, keuntungan dengan cara seperti itu, seperti orang gila, dengan menghalalkan riba dan menghalalkan berbagai macam cara yang diharamkan, maka mereka dihukum, di hari kiamat nanti, pada hari kebangkitan nanti ya, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang naam kemasukan syaitan ya, karena penyakit gilanya ya, itu seperti orang yang mabuk. Nah, dan ini adalah sebagai hukuman bagi mereka dan penghinaan serta celaan bagi mereka serta balasan atas perbuatan mereka. Nah, menghalalkan riba dan terang-terangan ya, dalam menghalalkan riba tersebut sampai mereka mengatakan innamal bay'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Fajama'u bijara'atihim bainama ahallallah wa bainama harramallah wastabahu bidzalika riba. Mereka ini dengan kelancangan mereka, mereka menggabungkan apa yang Allah halalkan yaitu jual beli dengan apa yang Allah haramkan. Wastabahu riba, sehingga mereka menghalalkan riba. Mereka anggap jual beli seperti riba. Itu mereka menggabungkan antara yang Allah halalkan dengan apa yang Allah haramkan. Dengan alasan ini mereka menghalalkan riba. Maka jelas ya, nah, tentang haramnya riba. Ini ayat yang muhkamat, ayat yang sangat jelas ya, yang orang awam pun sekali dengar faham, ngerti ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, ayat yang sangat jelas. Nah, sehingga dengan ayat ini ya, dijadikan dalil haramnya riba. Dan riba ada dua macam. Ada riba nasi'ah dan ada riba al-fadl. Riba nasi'ah ya, contohnya seperti nah, mensyaratkan ya, pengembalian lebih ya, kepada orang yang naam meminjam harta kepadanya ya. Seorang meminjam harta 100 ribu ya. Boleh minjem, tapi syaratnya nanti kembalinya 120 ribu ya. Maka ini riba ya. Riba nasi'ah nah. Ini kalau sudah jatuh tempo ya, kembalinya 120. Kalau sudah jatuh tempo masih belum dibayar ya, nah, ada lagi dendanya ya, jadi 130 ribu ya, dan seterusnya. Nah, jadi memanfaatkan ketidakmampuan orang yang berhutang untuk membayar hutangnya ya, dengan apa? Membebankan pembayaran lebih. Nah, maka ini riba nasi'ah. Ya. Nah, yang kedua riba al-fadl. Riba al-fadl. Contohnya seperti tukar menukar barang yang sejenis dari jenis-jenis harta riba ya. Nah, nanti akan datang penjelasannya lebih rinci dalam kitab fikih yang seperti ini ya. Seperti emas ya. Tukar menukar emas. Nah, emas yang sekian karat dengan emas yang sekian karat berbeda ya. Yang ini karena kualitasnya tinggi sehingga nah, yang kualitasnya tinggi hanya 10 gram misalkan. Sedangkan yang kualitas rendah, karena dia kualitas rendah, maka yang berkualitas rendah tadi harus 15 gram. Jadi tukar antara 10 gram dengan 15 gram. Nah, emas ya, sama-sama jenis emas, hanya beda kualitas. Maka ini riba ya. ini riba. Tukar menukar yang seperti ini dengan barang yang sejenis, ya, tetapi salah satunya lebih, ya, nah, maka itu riba. Dan ini berlaku pada harta-harta yang berlaku padanya riba. Nah, ini riba al-fadl gambarannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yakuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Memakan di sini bukan hanya mengkonsumsi, tidak, ya. Memakan di sini artinya memanfaatkan. Ya, bisa memanfaatkan dengan untuk beli kendaraan, bisa memanfaatkan untuk beli perabotan rumah, bisa memanfaatkan untuk beli rumah dan seterusnya. Ini memanfaatkan. Nah, walaupun enggak dimakan, nah, dia masuk dalam kategori nah, memanfaatkan. Orang-orang yang memanfaatkan riba, ya, untuk dirinya sendiri, nah, maka pada hari kiamat nanti dia tidak berdiri dari kuburannya kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit kegilaan. Nah, itu seperti orang gila. Nah, bangkit dari kubur seperti orang gila. Nah, bingung, mabuk, ya, dan seterusnya. Ya, demikian karena mereka ketika di dunia berpendapat al-bai'u mislu riba, jual beli itu seperti riba, yaitu mereka menghalalkan riba. Nah, padahal Allah telah mengharamkan riba, ya, dan Allah menghalalkan jual beli. Nah, dan riba termasuk dari kabairudz dzunub, dosa-dosa besar, ya, karena padanya terdapat ancaman ini. Karena definisi dosa besar adalah dosa yang datang padanya ancaman, ya, ancaman murka atau laknat atau siksa, siksa di kubur atau siksa di neraka. Nah, atau dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman had di dunia, ya, potong tangan, ya, nah, cambuk dan seterusnya. Maka itu dosa-dosa besar. Dan di sini ada ancaman bagi dosa riba ini, ya, bagi pelaku dosa riba, sehingga ini menunjukkan riba itu adalah dosa besar. Nah, kemudian summa arada ta'ala at-taubata 'alal murabin wa ghairihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan taubat kepada orang-orang yang melakukan transaksi riba, ya, atau perbuatan yang mengandung riba, ya. Allah tawarkan taubat kepada mereka. Faqal, Allah berfirman, faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih, maka barang siapa yang sampai kepadanya atau datang kepadanya nasihat dari Rabbnya, tentunya melalui dai, ya, atau orang yang berilmu, ya, yang menyampaikan ayat tentang haramnya riba. Barang siapa yang sampai kepadanya nasihat tentang haramnya riba, ya, bayanun makrunun bihil wa'du wal wa'id, di sini terdapat penjelasan, ya, di mana Allah gandengkan antara janji dan ancaman. Nah, Maka barang siapa yang sampai kepadanya nasihat dari Allah Azza wa Jal tentang haramnya riba, fantaha, kemudian dia berhenti. Berhenti, oh haram ya. Oh ayatnya ini, ahalallahul bai'a wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, sehingga dia berhenti dari perbuatan aktivitas ribanya. Nah, baik aktivitas naam dia sendiri yang memang jadi rentenir ya, atau mungkin dia yang bekerja di tempat rentenir atau di bank ribawi ya. Ketika tahu hukumnya haram, berhenti dia. Barang siapa yang seperti ini sampai kepadanya berita tentang larangan riba ya, fantaha, kemudian dia berhenti, bertaubat dari perbuatan itu, amma kana yata'atahu minar riba, berhenti dari perbuatan-perbuatannya naam dari perbuatan riba, falahu masalaf, maka bagi dia apa yang dia dapatkan naam pada waktu yang dahulu. Itu apa yang dia dapatkan dari harta riba ya, sebelum turunnya larangan atau sebelum sampainya berita tentang haramnya riba ya, maka harta tersebut miliknya artinya tidak perlu dikembalikan ya. Falahu masalaf, bagi dia harta yang telah berlalu ya, harta riba yang dahulu sebelum turunnya larangan riba ya, boleh dia manfaatkan ya, bagi dia ya. Mimma tajarra'a alaihi wa taba minhu ya. Falahu ma salaf, mimma tajarra'a alaihi wa taba minhu, bagi dia harta yang sudah berlalu ya, dari harta yang dulu dia lancang padanya melakukan riba dan sekarang telah bertobat darinya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Nah, sudah berlalu sudah. Sekarang tobat sudah. Berhenti ya. Wa amruhu ilallahi fima yastaqbilu min zamanihi, dan urusannya dikembalikan kepada Allah dalam naam perkara waktu yang akan datang. Artinya hal-hal yang akan datang amruhu ilallah. Nah, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya yang sudah berlalu sudah ya. Tinggal perhatikan apa yang akan datang ini. Jangan sampai terjatuh lagi ke dalam perbuatan riba. Fa in istamarra ala taubatihi, jika dia tetap berada di atas taubatnya ya. Fallahu la yudhi'u ajral muhsinin, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Itu Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertaubat. Ya. Jika dia tetap berada di atas taubatnya, tidak kembali kepada perbuatan riba. Wa man 'ada, kemudian kata Allah Azza wa Jal, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, dan barang siapa yang mengulangi lagi ya, kembali lagi ya, terus menerus melakukan perbuatan riba ya, ba'da bayanillahi wa tadzkirihi wa tawa'udihi li akli riba, barang siapa yang dia terus atau mengulangi ya, perbuatan riba setelah datangnya penjelasan Allah dan peringatan Allah dan ancaman Allah bagi orang-orang yang memakan riba atau memanfaatkan riba, maka faulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini ancaman yang keras ini. bagi orang-orang yang naam terus-menerus ya, melakukan aktivitas riba ya, mencari penghasilan dan keuntungan dengan cara riba setelah datangnya peringatan dari Allah, setelah datangnya ancaman dari Allah, yaitu setelah tahu haramnya riba, setelah tahu dilarangnya riba, dia masih tetap melakukan hal tersebut, maka ancamannya faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk neraka. Ancamannya an-nar, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Fi hadza anna riba mujibun lidukhulin nar wal khuludi fiha. Maka dalam ayat ini terdapat faedah bahwasanya riba itu mujibun lidukhulin nar, mengharuskan pelakunya masuk ke dalam neraka, yaitu jika tidak bertaubat. Wal khulud fiha, dan kekal di dalamnya. Wa dzalika li syana'atihi, yang demikian karena buruknya riba ya, karena jeleknya riba. Bahkan serendah-rendah naam dosa riba ya, itu seperti seorang anak menggauli ibu kandungnya sendiri ya. Na'udzubillah. Naam. Ini serendah-rendah dosa riba ya. Maka karena jeleknya dan buruknya dosa riba ini ya, maka riba mujibun lidukhulin nar ya, menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Malam yamna minal khuludi mani'ul iman, selama tidak ada penghalang keimanan yang menghalangi dia kekal dalam neraka. Tapi kalau dia punya keimanan ya, dia orang yang bertauhid, nah orang yang dalam dirinya ada keimanan ya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Nah, dia tidak kekal dalam neraka. Nah, karena dosa selain kesyirikan dan kekufuran itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Ya. Jika Allah mau mengazab, Allah azab. Tapi tidak kekal di dalam neraka. Ya. Inna allaha la yaghfiru ayyushyaraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan riba termasuk dosa besar, sehingga pelakunya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah azza wajal. Jika Allah menghendaki untuk mengampuni, maka Allah ampuni ya. Dan jika Allah menghendaki untuk mengazabnya, maka Allah mengazabnya. Tapi dia tidak kekal dalam neraka jika dia orang yang beriman, orang yang bertauhid. Sehingga dikatakan oleh Syekh di sini bahwasanya dosa riba mengharuskan pelakunya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Nah, selama tidak ada penghalang keimanan yang menghalangi ya, masuk apa menghalangi kekalnya dia di dalam neraka. Itu selama nah tidak ada yang menghalanginya dari kekalnya dia dalam neraka. Nah, kalau ada yang menghalanginya itu keimanan atau tauhid ya, maka dia tidak kekal. Wa hadha min jumlatil ahkam allati tatawaqqafu ala wujudi syurutiha wa intifai mawani'iha. Dan ini termasuk sejumlah hukum-hukum, itu hukum tentang takfir, mengkafirkan orang ya, yang hukum-hukum ini berhenti di atas kaidah adanya syarat ya, adanya syarat-syaratnya ya, syarat-syarat dia keluar dari Islam, syarat-syarat dia kafir, wantifa'i mawani'iha, dan naam tidak adanya penghalang-penghalangnya ya. Jadi untuk mengkafirkan seseorang ada syarat-syaratnya, ada syurutut takfir, ada syarat-syarat pengkafiran. Nah, Dan harus diperhatikan juga mawani'nya, penghalang-penghalangnya. Ya. Nah. Dan ini termasuk daripada sejumlah hukum-hukum yang naam berhenti di atas kaidah ini, adanya syaratnya dan naam intifa mawani'iha dan naam tidak adanya penghalang-penghalangnya. Walaysa fiha hujjatun lil khawarij ka ghairiha min ayatil wa'id. Di dalam ayat ini tidak ada hujjah bagi orang khawarij, ya. Dan selain mereka tentang ayat-ayat ancaman, karena orang-orang khawarij, ya, takfiri yang mengkafirkan kaum muslimin, mereka menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Dan riba termasuk dosa besar. Maka orang-orang khawarij, nah, mereka meyakini pelaku riba kafir, ya, karena dia pelaku dosa besar. Nah, dalilnya ini, waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kekal dalam neraka, ya. Dan tidaklah kekal dalam neraka kecuali orang yang kafir. Nah, ya. Jadi mereka, nah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Kemudian mereka, ya, membuang ayat-ayat yang lain, ya, dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang naam akan keluarnya, ya, seorang yang diazab di neraka, ya, yang padanya ada sebesar dzarrah keimanan. Setelah diadab di neraka, kemudian diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena dia orang yang bertauhid. Nah, mereka naam hilangkan hadis-hadis yang seperti ini. Ya. Maka dalam ayat ini tidak ada hujah bagi orang-orang khawarij dan selain mereka tentang ayat-ayat ancaman. Ya. Yang dengan ayat-ayat ancaman ini mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, padahal dosa-dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Jika Allah menghendaki untuk mengampuni, Allah ampuni, dan jika Allah menghendaki untuk mengazab, maka Allah azab. Tetapi tidak kekal di dalam neraka. Yang kekal hanya orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik. Fal wajib an tusaddiq jami'an nususil kitabi was sunnah. Maka yang wajib adalah engkau membenarkan semua nas-nas Alkitab was sunnah, membenarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis semuanya. Fayu'minul abdu bima tawatarat bihi nusus min khuruji man fi qalbihi adna mithqali habatin khar habati khardalin minal iman minan nar. Sehingga seorang hamba dia mengimani dengan nas-nas yang mutawatir, yang banyak jalannya, ya, banyak sanadnya tentang riwayat tentang keluarnya seseorang yang dalam hatinya ada keimanan sebesar biji naam khardal, ya, habatu khardalin minal iman minan nar, sebesar biji sawi, ya, keimanan sebesar biji sawi, dia akan keluar dari neraka, ya, sebagaimana dalam riwayat yang sahih, ya, tentang keluarnya seorang yang diadab dari neraka, keluar dari neraka kemudian diangkat ke dalam surga karena keimanan yang ada pada diri dia, ya, karena dia orang yang bertauhid. Hanya saja dia masuk neraka karena dosa-dosanya, selain dosa syirik dan kekufuran. Nas-nas yang sahih yang seperti ini, seorang hamba hendaknya mengimani nas-nas yang seperti ini, tentang keluarnya seorang yang dalam hatinya terdapat keimanan walaupun sebesar khardal. Wa man istihqaqi hadhil mubiqat lidukhulin nar in lam yatub minha. Dan hendaklah seorang hamba dia meyakini, mengimani, ya, pantasnya ancaman dan hukuman ini, ya, yaitu masuk ke dalam neraka, in lam yatub minha, apabila dia tidak bertaubat darinya. Nah, maka yang kekal di dalam neraka tadi adalah yang naam telah jelas keluar dari keimanan, keluar dari keislaman. Adapun yang dia meyakini riba itu haram, tapi ya gimana lagi, ya, nah, hawa nafsu yang dikedepankan. Dia meyakini haram, nah, meyakini itu dosa, maka dia pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar, terancam dengan neraka, ya, tetapi naam tidak kekal selama-lamanya di dalamnya, nah, jika dia seorang yang bertauhid, seorang yang beriman. Nah, baik. Adapun seorang yang telah bertaubat dari ribanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Nah, maka hendaklah seorang muslim dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari praktek-praktek riba, ya, dari aktivitas-aktivitas riba, nah, pekerjaan atau usaha yang riba, ya, hendaklah bertaubat, nah, kepada Allah Azza wa Jal, dan carilah rizki dari jalan yang halal, dari jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Walhamdulillah banyak jalan-jalan yang halal, ya, nah, banyak jalan-jalan yang halal yang Allah siapkan. Karena sesungguhnya keselamatan di akhirat itu lebih utama. As-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan itu tidak ada bandingannya. Ya, enggak ada sesuatu pun yang membandinginya. Nah, maka seorang muslim hendaklah selalu memperhatikan keselamatan dirinya. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam siksa Allah Azza wa Jal. Naam. Taib, baru ayat yang ke-275 yang baru kita baca pada malam hari ini. Nah, padahal Syekh Sa'di membahas langsung 7 ayat tentang ayat-ayat riba ini. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, tentang ayat-ayat riba ini dari surat Al-Baqarah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.